اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yang dikasihi Pak Anjang, Imam, seluruh sahabat-sahabat hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah dalam kesempatan kita pada malam ini kita menyambungkan lagi kuliah pengajian kita daripada kitab Tanbihul Ghafilin oleh Abu Layth As-Samarqandi pada membicarakan bab berkenaan dengan azab al-qabri wa syiddatuh. Bab berkenaan dengan azab kubur dan juga penderitaan di kubur. Berkata Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah, "Man arada an yanjua min adabil qabri fa alayhi an yulazima arba'ata asya' wa yajtanibu arba'ata asya'. Amma al-arba'atu allati yulazimuha fa muhafazatu as-salawat wa as-sadaqah wa qira'atul Qur'an فكثرة التسبيح فإن هذه الأشياء تضيء القبر وتوسعه. وأما الأربعة التي يجتنبها فالكذب والخيانة والنميمة والبول." Berkata Al-Faqih Abu Layth As-Samarqandi pengarang kepada kitab ini rahimahullah, barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya daripada azab kubur, maka perlu dia melazimi empat perkara dan pada masa yang sama menjauhi daripada empat perkara yang lain. Adapun empat perkara yang perlu dilazimi, yang perlu dibiasa-biasakan, pertamanya ialah muhafazatu as-salawat, memelihara solat. Yang keduanya sedekah. Yang ketiga membaca Quran, dan yang keempat memperbanyakkan tasbih. Kerana perkara-perkara ini boleh meluaskan kubur dan juga melapangkan suasana di dalam kubur. Manakala empat perkara yang perlu dijauhinya ialah pertama sekali dusta, yang keduanya khianat, yang ketiganya adu domba, dan yang keempatnya kencing. Sahabat yang dirahmati sekalian, daripada bentangan sebelum daripada ini, kita maklum bahawa suasana di alam barzakh adalah satu perkara yang begitu menyeksakan bagi mereka yang kufur kepada Allah. Bagaimana dijelaskan sebelum ini, sesiapa sahaja dari kalangan kafir apabila dimasukkan ke dalam liang lahat, maka akan disempitkan liang lahatnya sehingga berceracak dia punya tulang-tulang serancun masuk antara satu sama lain. Kemudian dihantar kepada mereka ini binatang-binatang bisa, terutama sekali al-hayyan, ular-ular yang begitu bisa, yang menjadi penemannya sehinggalah sampai kepada hari kebangkitan. Manakala bagi mereka yang beriman kepada Allah, apabila sahaja masuk dalam liang lahat, di dalam kubur, maka diperluaskan suasana atau ruang di dalam lubang kubur tadi, dalam keadaan dikerahkan suasana dalaman itu. Kemudian dia melihat tempat kesudahannya di dalam syurga Allah SWT siang, malam, pagi dan petang, dan keadaannya seumpama seorang pengantin yang menikmati malam pertama. Itulah yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah sehinggalah saat kebangkitan di pada mahsyar nanti, apabila mereka ini bangkit seolah-olah baru bangun daripada tempat tidur. Jadi dua situasi ini amat menggurunkan kita sahabat-sahabat sekalian, terutama sekali apabila melibatkan keadaan kita orang yang melakukan maksiat dan juga dosa kepada Allah. Kita belum tentu nanti tahu sama ada ia menunggu kita gambaran yang pertama ataupun gambaran kedua. Gambaran pertama nikmat di dalam kubur, ataupun gambaran kedua nikmat ataupun kesengsaraan di dalam kubur. Sebab itu disebut al-qabr imma raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kubur sama ada satu taman daripada taman-taman syurga ataupun satu kawah berapi daripada kawah-kawah berapi yang disediakan Allah SWT. Dan kerana itulah sahabat-sahabat sekalian, kita memerlukan bantuan daripada alim ulama kita, daripada agama, daripada ulama kita untuk membantu kita menghindari situasi kedua yang begitu mendahsyatkan kita, iaitu kawah berapi daripada kawah-kawah yang disediakan Allah SWT. Maka di sana Abu Nais As-Samarqandi, seorang yang faqih, yang amat faham tentang urusan agama, membantu kita dan menerangkan kepada kita beberapa cara untuk kita mengelakkan situasi yang kedua, iaitu kawah berapi tadi. Maka disebut di sini ada empat perkara yang perlu kita lazimi supaya kita ni insya-Allah menikmati situasi pertama, iaitu kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Pertamanya sahabat-sahabat sekalian, jagaan solat. Jagaan solat. Semua kita maklum betapa solat ini merupakan tiang kepada agama, perkara yang amat-amat penting sehingga disebut sebagai urusan pertama ibadah kita yang akan ditanya di padang mahsyar nanti. Awwalu ma yuhasabu bihi yawmal hisab as-solat. Perkara-perkara pertama yang akan dihitung di hadapan Allah pada mahsyar nanti adalah as-solat. Sekiranya baik, maka baiklah seluruh amalan yang lain. Jika sebaliknya rosak amalan solat tadi, maka amalan-amalan lain secara automatik spontan dianggap sebagai rosak. Dek kerana induk segala amalan, tonggak kepada agama, rosak. Sebab itu, solat teramat penting kepada kita. Dan bagaimana ancaman Allah kepada mereka yang meninggalkan solat. Di sana ada satu hadis riwayat Imam At-Tabari. Man taraka solata muta'ammidan, faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka terang dia menjadi kafir. Dia menjadi kafir secara terang-terangan. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, menghukumkan kafir bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja. Walaupun tidak menafikan solat, dia faham bahawa solat itu wajib. Dia tahu bahawa solat adalah ketentuan Allah, tuntutan agama. Tapi sengaja ditinggal kerana malas, sahabat-sahabat sekalian. Orang kufur dengan terang mengambil lafaz daripada hadis yang saya bacakan tadi. Walau bagaimanapun, menurut Ibnu Qayyim, mereka yang meninggalkan solat disebut sebagai kufur al-akbar, kufur yang kecil. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar iaitu mengingkari Allah SWT pada i'tiqad, pada i'tiqad. Langsung tidak percaya dan beriman kepada Allah, kepada segala apa yang datang atas nama agama, atas nama syariat Islam ini. Dia tolak terus-terus. Dalam kaedah nak jadi kufur al-akbar ni banyak. Ada kufur dalam bentuk degil, ada kufur dalam bentuk ingkar, ada kufur dalam bentuk al-istikbar, sombong, ego. Dia percaya tapi ego dia. Ego dia, kerana ego, dia tolak balik. Seumpama egonya, iblis la'natullah alaih. Ini gambaran atau jalan-jalan sehingga boleh sampai kepada kufur al-akbar. Manakala di sana ada kufur al-akbar, kufur yang kecil. Kufur kecilnya antaranya sahabat-sahabat sekalian ialah meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Antara lain ialah membunuh manusia yang beriman kepada Allah. Sebabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, mengeji atau melaknat orang-orang mukmin itu merupakan satu fasik yang amat sangat, amat dahsyat, dan membunuh jiwa mukmin menjadi kufur, menjadi kufur. Maksud kufur di sini adalah kufur al-asghar yang tidak sampai mengekalkan kita di dalam neraka Allah, dan boleh diampunkan Allah sekiranya berlaku taubat sebelum meninggal. Sekian. Walau bagaimanapun, kita tak nak kufur akbar, apatah lagi kufur asghar pun kita tak nak sekalian. Dek kerana kita tak tahu bila masa kita dijemput menghadap Allah SWT. Dek kerana kita pun tak tahu penghujung amalan kita, sama ada kita ni berada dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kerana itu daripada awal lagi dua-dua sekali kita hindari sekalian. Jadi penjagaan solat termasuk juga melaksanakan solat secara ilmu, secara faham, secara fiqh. Bukan sekadar solat sebagaimana solatnya seorang kanak-kanak umur 7-8 tahun. Yang kita bimbang sahabat-sahabat sekalian, dalam urusan solat ini kita berbaik sangka. baik sangka sampai ke tahap tidak ada sebarang pembaikan ataupun perubahan pada solat kita. Perubahan pada ilmu. Maksud saya perubahan pada ilmu. Kalaulah umur 7 tahun kita solat caranya begini, hasil daripada ajaran mak ayah kita, paksaan daripada mak ayah kita, langkah kita ikut apa yang mak ayah kita buat, berdiri dia maka berdiri kita, rokok dia maka rokok kita, sujud dia maka sujud kita, bermula solat maka kita start solat, akhir solat maka kita pun berakhir solat. Itu keadaan kita umur 5-6 tahun dahulu sahabat sekalian. Tiba-tiba sampai umur 70 tahun, 40 tahun, bawa sampai ke mati. Umur 63 tahun, 65 tahun. Keadaan solat kita sama standard, sama kualiti macam umur 5-6 tahun. Waktu berdiri kita seolah-olah sama berdiri masa umur 7 tahun dulu. Waktu rokok sama sebagaimana rokok umur 7 tahun dahulu. Waktu kita sujud dan akhirkan solat kita sama keadaan macam umur 7 tahun dahulu. Kenapa? Kerana tidak ada peningkatan dari segi kualiti solat, khususnya dari sudut ilmu dan juga kefahaman sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu urusan solat ini urusan yang cukup besar. Urusan solat adalah urusan yang cukup utama di dalam agama, sehingga menjadi asas kepada setiap gerak kerja dan usaha orang-orang beriman. Sehinggakan solat ni sahabat-sahabat sekalian juga menjadi agenda penting bagi sebuah pemerintahan Islam. Alladzina imkannahum fil ardi aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka yang apabila saja kami bagi kekuasaan untuk menguasai kehidupan, untuk memerintah, mereka menegakkan solat, mengeluarkan zakat, ajak orang buat baik, larang orang buat jahat. Maknanya urusan pemerintahan sistem di dalam Islam ini turut mengambil pakai urusan menegakkan solat, zakat, amar makruf nahi munkar. Sekali imbas kita nampak macam tak ada apa-apa, tak ada apa-apa idea bagi orang-orang yang diberikan pemerintahan dari kalangan ulama-ulama ini, orang-orang yang baik, ahli-ahli Islam ini. Seolah-olah mereka tidak ada idea. Apabila mereka menguasai kehidupan, mereka memegang pemerintahan, mereka hanya berfikir urusan solat, solat, zakat, zakat, amar makruf, nahi munkar. Seolah-olah begitu. Minta maaf kita sebut. Satu ketika dahulu, apabila kerajaan Kelantan memperkenalkan bulan solat, ada di antara suara-suara sini daripada luar Kelantan kata, inilah cerita orang-orang yang pakai ketayak, pakai serban, pakai jubah. Sampai ke tahap pegang negara pun masih duduk fikir pasal solat, solat, solat, solat. Mana dia progres ekonomi? Mana dia progres untuk membasmi gejala sosial? Mana dia? Duduk fikir tentang solat. Patutnya urusan solat ni urusan untuk guru pondok. Urusan manusia yang berserban, berjubah. Kita dah sampai ke tahap pegang negeri, tak payah lagi kita tentang solat. Kita kan tentang perancangan ekonomi, transformasi ekonomi. Ini yang disebut sahabat-sahabat sekalian. Tapi diteruskan di Kelantan ada bulan solat. Kalau datang Ramadan sahabat-sahabat sekalian, kita lihat ditegakkan Korea Ramadan di tengah-tengah bandar. Bagaimana senangnya kita bila berada di bumi Kelantan untuk mencari jemaah-jemaah solat masjid dan surau. Dan tidak ada sebarang masalah bila masuk saja surau masjid. Biasanya tidak ada sebarang masalah pada imam dan pengendali masjid tadi. Tidak ada masalah. Sama ada masjid tadi, orang dia tak layak ke, imam baca tak betul ke. Biasanya tidak berlaku di Kelantan. Pengalaman saya 2 tahun belajar tanya sahabat-sahabat sekalian. Jadi bagaimana kita nak faham? Bagaimana agama meletakkan urusan solat, zakat, amar makruf nahi munkar ini sebagai urusan kerajaan? Bila kita cek balik sahabat-sahabat sekalian, rupanya pada praktikal solat itu ada perancangan ekonomi. Ada perancangan sosioekonomi. Kenapa ekonomi kita tak kukuh? Kerana antaranya kilang-kilang tak banyak dibuat. Labuh-labuh asing tak berapa nak berminat datang ke sini. Kita cek jauh. Kenapa pelabur tak berani nak melabur di tempat kita? Cek lagi jauh. Rupanya di sana banyak masalah dari sudut ketenteraman awam. Rupanya pelabur asli ni tak berani dek kerana di tempat itu ramai sangat orang jahat. Manusia-manusia keliling kelalaian manusia yang jahat-jahat. Yang suka merompak, suka mencuri, suka membunuh. Suka mencuri buah milik orang, sahabat-sahabat sekalian. Dek kerana suasana ketenteraman tidak berlaku di tempat itu menyebabkan pelabur-pelabur asing takut. Bungkus balik peralatan mereka, bawa ke tempat-tempat lain, melabur di tempat-tempat lain. Rupanya kat situ, sahabat-sahabat sekalian. Manusia ni ramai yang jahat. Menyebabkan orang luar tak berani nak mencaru menanam modal. Habis pergi sikit lagi, kenapa manusia ni jahat? Kenapa manusia ni jahat? Cik punya cik, rupanya jahat manusia ni. Dek kerana tidak solat. Tidak solat. Janji Allah SWT, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Bahawa sesungguhnya solat itu mencegah manusia daripada fahsya' dan munkar, perkara keji dan juga maksiat. Dan mengingati Allah adalah urusan yang cukup besar. Rupanya manusia-manusia ini adalah manusia-manusia tidak solat. Jadi bila saja ditekankan solat, rupanya dalam solat itu ada progres ekonomi. Ada progres untuk perancangan kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat. Jangka pendek atau jangka panjang, sahabat-sahabat sekalian. Bila semua orang melaksanakan solat, dia jadi baik. Bila semua orang baik, apa perlu kita tambah? Pegawai-pegawai keselamatan. Ahli-ahli keselamatan kita, polis ke, tentera ke, apa perlu, sahabat-sahabat sekalian? Dia kerana manusia sudah baik. Apa perlu lagi penjara-penjara banyak didirikan di merata tempat untuk menampung bilangan penjenayah banduan-banduan, sahabat-sahabat sekalian? Dunia gila disediakan penjara, bukan tiap kali banduan masuk dalam penjara, bukan dibiarkan di sini saja. Nak kena bagi makan pun nak makan minum. Paling tidak RM6, RM8. Sekarang ni RM8 apa yang mereka boleh makan? Makan pagi, tengah hari, petang, malam. Berapa ringgit, sahabat-sahabat sekalian? Duit rakyat dihabiskan untuk memberi makan kepada banduan-banduan yang begitu ramai. Tak ada di antara orang yang kerja dia keluar masuk penjara. Pasal apa? Pasal dia mana nak kerja. Bila duduk dalam penjara, everything by supporting. Semua benda ni support. Disupport. Duduk dalam tu. Jadi apabila orang baik, lekat pun tak perlu banyak. Pegawai-pegawai penjara pun tak perlu banyak. Ahli bomba pun tak perlu banyak, sahabat-sahabat sekalian. Belanja pengurusan pada aspek ketenteraman awal tidak perlu. CCTV tak perlu banyak. Sekarang ni merata tempat perlu diletakkan CCTV. Satu ketika dahulu, apabila suasana dalam tempat kita ni terlalu teruk dengan ragu, dengan cabul, dengan simbah isi, kerajaan menambah CCTV pada hok-hok-hok, pada titik-titik panas ni. Tempat-tempat yang dikategorikan sebagai zon merah. Berbelanja sampai 40 juta ringgit untuk beli CCTV, sahabat-sahabat. Dihantar polis-polis pula untuk buat latihan. Berapa banyak pula duit dihabiskan untuk memahamkan mereka bagaimana kaedah untuk menangani jenayah yang terbaik. Rupanya dengan solat diselesai banyak sekali. Diselesai banyak sekali. Habis Ustaz, kalau polis kurang, tak ada kerja lah rakyat kita. Polis di Malaysia 90 ribu orang. Dalam usaha untuk meningkatkan lagi bilangan sehingga 150 ribu orang. Wallahu alam, takut statistik yang terbaru ni barangkali saya ketinggalan, barangkali sudah naik. Lebih kurang dalam 3-4 tahun lepas 90 ribu orang nak diangkat naik sehingga 150 ribu orang. Polis membayangkan seolah-olah suasana dalam negara kita tidak tenteram. Memang itulah yang berlaku pun, sahabat-sahabat. Habis kenapa tak tenteram? Bangau-bangau, kenapa engkau kurus? Cik punya cik, rupa-rupanya dek kerana manusia tidak solat. Maksud betul ke tidak? Apabila agama ajar kepada kita, urusan kenegaraan pun, solat merupakan agenda penting. Sama ada agenda sosial ataupun ekonomi. Penting, sahabat-sahabat sekalian. Ini betul, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita kata, kalau tak ramai pegawai-pegawai bomba, pegawai-pegawai penjara, lokak-lokak tak banyak, tak ada kerja kita. Apa pula kita nak fikir kerja tu, sahabat-sahabat sekalian? Duit hak banyak kita tak guna untuk urusan tadi, buatlah benda lain, bina kilang. Buatlah benda lain, bina perusahaan. Buat latihan kepada rakyat-rakyat kita untuk meniaga. Duit yang diperuntukkan untuk belanjawan, desk apa polis tu, empira tua tu, gunakan untuk pendidikan anak-anak kita. Sehingga tumbuh generasi yang berpendidikan lagi ramai daripada yang ada sekarang, sahabat-sahabat. Akhirnya, kemajuan akan terserlah. Kecemerlangan dalam masyarakat kita berlaku kerana ramainya manusia-manusia yang cerdik. Ramainya manusia-manusia yang cerdik. Semua ini bermula daripada solat. Pasal solat. Dia merebut hadis. Sampai ke ekonomi. Sampai dalam negara luar negara. Sebab itu pentingnya kedudukan solat dalam Islam. Maka jagaan solat adalah salah satu daripada cara kita nak memperluaskan liang lahat kita di alam barzakh nanti. Muhafazatu as-salat. Dalam hadis sahih riwayat Muslim lain, Nabi SAW sebut, ala wa'allimukum. Tidak akan kamu tahu, kamu mahu aku ajar kepada kamu dengan sesuatu yang apabila kamu buat, maka darjat kamu di sisi Allah akan jadi lebih dekat dan dosa-dosa kamu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Yang pertama sekali ialah intizaru waqti as-salat. Kita menunggu-nunggu datangnya waktu salat. Macam kita buat sekarang. Janganlah duduk dalam majlis tazkirah, majlis az-zikri wal wa'zi. Zikir dan juga pengajaran disebut sebagai taman-taman Allah SWT. Pada masa yang sama juga kita menunggu waktu salat. Pada masa yang sama juga kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kalau lupa, ingatkan daripada sekarang. Saja aku niat beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Banyaknya kelebihan. Duduk dalam rumah-rumah Allah SWT. Tiba-tiba di sana ada janji daripada Allah SWT melalui mulut Nabi SAW. Menunggu-nunggu waktu salat ini boleh memberikan kita hubungan makam yang lagi rapat dengan Allah dan menghancurkan dosa-dosa kita. Yang keduanya ialah isbarul wudu ala makarim. Kita menyempurnakan wudu sehingga sampai ke tempat-tempat yang kita rasa tak seronok. Dimaksudkan tempat yang tak seronok itu ialah siku, sahabat-sahabat sekalian. Siku. Tak seronok kita. Kalau kebiasaan kita, kita tak akan basuh tangan sampai selok baju. Kebiasaan sekadar nak basuh tangan kita saja, tadi duk pegang benda-benda tak seronok, benda-benda yang nampak macam kotor, kita basuh tangan. Tidaklah sampai kita selok lengan baju sampai ke atas. Tiba-tiba dalam urusan ibadah, kerana kesempurnaan wudu ialah basuh tangan sehingga ke al-marafiq, maka kita selokkan baju. Selok dengan baju. Selok sampai ke atas. Maka perbuatan kita itu, sahabat-sahabat sekalian, merupakan satu perkara yang cukup besar nilai di sisi Allah, dapat meningkatkan darjat kita dan juga menghapuskan dosa dan maksiat kita. Yang ketiganya, kasratul khata ilal masajid. Kita memperbanyakkan langkah menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu taala, ke rumah-rumah Allah. Yang kedua, sekalian, cara yang dapat meluaskan liang lahat kita ialah sedekah. Sedekah. Sedekah ni disebut juga urusan jihad, urusan maliyah, urusan harta. Dalam urusan jihad, untuk mendaulatkan Islam, menegakkan Islam ini, kita juga mengeluarkan harta benda kita pada jalan Allah. Jahidu fi sabilillah haqqa jihadi. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun. Surah Al-Hujurat. Bahawa sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul tanpa sebarang curiga, tanpa ada sebarang syak dan ragu-ragu. Bila sebut Allah, confident. Bila sebut Rasulullah, percaya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tanpa sebarang keraguan syak yang ada pada kepercayaan tadi dan segala apa yang datang daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terima 100% sahabat-sahabat sekalian. Kemudian manifestasi daripada keimanan yang mutlak tadi digambarkan menerusi jihad dia. Sama ada dengan harta benda dia ataupun dengan jiwa raga dia. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Inilah dia, mereka inilah dia. Orang-orang yang benar janji dengan Allah SWT. Dia sudah berjanji dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sudah meletakkan bahawa penyaksian dia dengan mata kepala dia sendiri, jiwa raga dia sendiri terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka apabila sahaja datang tuntutan atas nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada sebarang keraguan. Dia kena terima. Dia kena laksanakan. Ini dia orang yang benar-benar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam urusan sedekah ini, satu perkara yang cukup besar dilakukan oleh kita pada urusan harta benda kita. Dalam hadis sahih bagaimana disebut, pada setiap pagi datang dua orang malaikat mendoakan kepada manusia di muka bumi ini. Allahumma a'ti mumtikan khalafan. Berkatalah yang keduanya, wa qala akhiruhuma Allahumma a'ti mumtikan. Allahumma a'ti talafan ala ma ansaka. Berkata dua orang malaikat. Salah satu daripada malaikat itu berkata, ya Allah, Allahumma a'ti mumtikan khalafan. Ya Allah, kamu berikan ganti balik kepada orang-orang yang menyedekahkan harta benda ini. Yang membelanjakan harta benda ini. Yang menguruskan harta benda ikut kehendak agama. Ganti balik. Dia bagi proses, dapat RM10. Dia bagi RM10, dapat RM100. Min haitsu la yahtasib. Daripada jalan-jalan yang dia sendiri tak sangka. Kemudian berkata malaikat yang kedua, qala akhiruhuma, yang kedua dia kata, Allahumma a'ti mumtikan talafan. Bagi orang-orang yang menahan harta pula, sedekuk. Sedekah tak buat, wakaf tak mau, hadiah tak mau, belajar di sabilillah, jauh sekali. Taklah. Jadikan kerosakan pada harta benda. Dia simpan duit bukan main lagi, ratusan ribu ringgit. Tiba-tiba sahabat-sahabat sekalian, mati sebelum dapat ambil manfaat daripada benda yang dia simpan. Sedangkan duit ratusan ribu tu nak boleh dapat, berpenat lelah. Patutnya hak penat lendah pada urusan rezeki tadi sahabat-sahabat sekalian. Terlebih utama digunakan untuk diri dia sendiri. Tetapi dia kerana bakhil menguasai diri yang berlaku apabila dia makan hanya dengan harga ringgit setengah, dua ringgit setengah. Duit yang dia dapat sampai ratusan ringgit hari-hari itu disimpan masuk dalam tabungan sahabat-sahabat sekalian. Hak dia makan untuk diri dia RM2.50, RM3.50, tak lebih daripada RM10 satu hari. Alangkah malangnya manusia yang bakhil ini, sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu di antara ciri-ciri ibadur rahman, allazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Orang-orang yang apabila saja menguruskan harta benda ni, dia menguruskan dengan jalan pertengahan. Apabila belanja tidak boros, apabila menyimpan tidak sampai kepada kikir, tetapi kehidupan dia pada urusan ekonomi harta benda tengah-tengah. Tengah-tengah. Iaitu kikir tidak, boros sangat tidak. Jadi pada urusan harta benda ini, kita kena faham setiap harta benda yang ada pada diri kita adalah amanah Allah. Perlu kita laksanakan sebaik mungkin. Antaranya kita bersedekah. Sedangkan bersedekah itu tutfi'un nar. Dia boleh memadamkan api neraka Allah SWT. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, alaikum bisadaqah. Kamu semua ni perlu bersedekah. Kerana sedekah ini boleh memadamkan neraka Allah. Sahabat dengar macam tu, mereka mengomel balik, ya Rasulullah. Ada di antara kami hak mampu, ada reta. Tapi ramai pula tak mampu, tak ada apa. Ramai di kalangan sahabat-sahabat adalah ahli tufah. Mereka yang 100% menginfakkan diri di sabilillah. Kerja pun tak berapa ada, rezeki pun ikut jumpa sahabat-sahabat sekalian. Abu Hurairah antaranya. Abu Hurairah ni sampai berjalan pun boleh jatuh. Boleh jatuh. Satu kali dia berjalan dengan Umar Al-Khattab, dia tanya soalan. Umar jawab. Bila Umar jawab, dengar macam benda jatuh di belakang. Umar paling tengok-tengok, jatuh kat belakang sana. Rupanya dia kerana laparnya tak masuk makan dalam tubuh, sehingga kan jatuh. Jalan boleh jatuh sahabat-sahabat sekalian. Sehingga pernah dia riwayatkan Abu Hurairah ni menggelitik depan pintu masuk masjid. Menggelitik. Dan orang pakai pijuk tubuh dia. Pasal ingatkan dia ni kena penyakit sawan. Antara kaedah amalan orang dulu, bila kena penyakit sawan, dia orang pijuk tubuh. Pijuk tubuh. Nak bagi kerah balik ke mana. Jadi itulah yang dia buat pada Abu Hurairah. Ingatkan dia sawan. Rupanya dia ni gelitik kerana tak makan, tak minum. 3-4 hari tak makan, tak minum. Letih yang amat sangat, lapor yang amat sangat, kebulu yang amat sangat. Ini sahabat-sahabat sekalian. Tapi dalam keadaan begitu, mereka adalah orang-orang yang mencatat nama sebagai generasi Al-Quranil Karim, generasi yang berakhlak sebagaimana Al-Quran. Pada urusan sedekah, mereka tidak pernah menyimpan harta benda mereka untuk esok hari. Nabi SAW tidak pernah menyimpan makanan untuk hari esok. Tapi kita tak sampai ke tahap tu. Iman kita tak sampai tahap tu. Jangan tak sekian balik rumah habis lego pula tu. Jadi dah habis lego pula tu. Lama kan esok. Ini dia memang ceramah ustaz pada tadi ni. Hei, mengaruk sungguh lagi. Jangan. Itu tahap iman. Tahap iman dan tahap tawakul kita masing-masing. Tak sampai ke tahap itu untuk kita buat. Jadi bila dengar macam tu, Nabi kata, kalau tak ada, tak mampu, maka kamu hendaklah keluar kerja menguruskan anak isteri kamu. Keluar kamu untuk mendapatkan nafkah rezeki untuk anak isteri kamu, itu juga disebut sebagai sedekah. Disebut dalam satu hadis lain, setiap suapan nasi yang kita beri kepada anak isteri kita adalah sedekah untuk kita. Bila dengar macam tu, sahabat mengomel lagi, yang Rasulullah ada di antara kami ni tak ada keluarga, duduk seorang-orang. Bujang terang-tang-tang. Bagaimana kami nak buat? Nabi SAW kata, kalau kamu tak mampu untuk keluar menguruskan ahli keluarga kamu kerana ada halangan-halangan tadi, maka kamu amar ma'ruf nahi munkar. Kamu ajak orang buat baik, larang orang buat jahat. Paling tidak, ajak orang buat baik, larang orang buat jahat. Sahabat-sahabat kata, kalau ada yang tak mampu, macam mana? Itu dia. Pasal apa? Nak amar ma'ruf nahi munkar ni, dia perlu ada kekuatan ilmu dan juga kekuatan kesabaran dalam diri. Wasbir alai. Bagaimana yang disebut oleh dokumen kepada anda. Apabila kamu amar ma'ruf nahi munkar, kamu kena bersabar menanggung urusan itu. Kenapa? Tak berat urusan dakwah ni. Berat. Kena sabar. Cakap. Hari-hari cakap orang buat dia je. Tak dengar juga. Sakit hati kita. Sakit hati kita. Jadi kena sabar. Jadi kalau tak mampu pada urusan itu, apa dia langkah yang terakhir Nabi sebut untuk urusan sedekah ini? Tamna nafsaka an syarri hatta afara. Kamu tahan diri kamu daripada buat perkara jahat. Maksud itulah dia sedekah. Allah, sampai ke tahap tu saudara sekalian. Kalau tak jumpa lagi sedekah teruk benar kita. Tahan diri kita daripada buat maksiat, buat jahat. Itu adalah sedekah untuk diri kita saudara sekalian. Apabila kita buat perkara ini, rupanya sedekah boleh meluaskan liang lahat kita dan juga melapangkan sehingga sampai hari janjian Allah, iaitu hari kebangkitan. Yang ketiganya, sahabat-sahabat sekalian, qiraatul Quran. Semua kita maklum tentang kedudukan Quran dalam kehidupan kita dan beragama. Quran adalah sumber kepada Islam. Kekuatan Islam terletak pada Quran, sahabat-sahabat sekalian. Dalam kitab Ma'alif Tarikh disebut, apakah rahsia generasi pertama dahulu sehingga berjaya mengubah dunia? Sehingga 3/4 daripada dunia ini berjaya mereka miliki. Dan juga mereka sendiri, mereka ubah sifat luaran dan dalaman mereka. Berlaku revolusi dalaman. Astawrah ad-dakhliyah wa kharijiyah. Revolusi dalaman dan luaran dia. Apa sebenarnya yang menjadi rahsia kepada kali ini? Macam-macam jawapan. Biasanya jawapan yang glamour ialah dek kerana mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebut oleh Said Qutb rahimahullah bukanlah kekuatan dan kehebatan mereka kerana bersama dengan Nabi. Tapi kerana mereka ada Al-Quran. Mereka ada Al-Quran, mereka ada Sunnah Nabawiyah sallallahu. Inilah dua kekuatan yang ada pada diri manusia beriman. Setiap masa, pada setiap keadaan dan pada setiap tempat. Dia mampu untuk mengubah kekuatannya di tempat masing-masing dengan dua kekuatan ini. Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Dengan hadis Nabi SAW. Kerana kewujudan Nabi SAW itu bukanlah faktor mutlak untuk sahabat-sahabat berjaya sebegitu gemilang. Tetapi hebatnya mereka kerana mereka dengar cakap Nabi. Ya, cakap-cakap Nabi datang atas nama wahyu Allah Al-Quran. Yang kadang-kadang datang dalam gambaran sunnah nabawiyah, fi'liyah, amaliyah, qawliyah, qalbiyah, semuanya dituntut, ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Lantas mereka memegang dan mempraktikkan dalam kehidupan. Akhirnya menjadi mereka umat yang begitu gemilang, yang begitu cemerlang. Jadi kita kalau kita baca sejarah balik, memang kita seronok, bangga dengan sejarah umat Islam yang begitu gemilang. Tapi bangga kita tidak mampu untuk kita capai dalam suasana kita sekarang, dek kerana kita tidak melaksanakan apa yang dibuat oleh pada para generasi pertama dahulu tawassul. Untuk kembali kepada kehebatan Quran, kehebatan kebenaran sunnah nabawiyah. Sebab itu Imam Malik kata, la taqlu hadhil ummah illa bima qalaha awwaluha. Umat hari ini, umat sekarang ini tidak akan menjadi elok, tidak akan menjadi hebat, tidak akan menjadi gemilang melainkan dengan menggunakan apa yang digunakan oleh generasi awal dahulu. Mari itu kembali kepada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, banyakkan baca Quran kerana Quran memberi manfaat pada diri kita. Fa innahu ya'ti li sahibihi syafi'an lak yaumal qiyamah kama qul. Sesungguhnya Al-Quran akan datang balik menemui tuan dia, si empunya diri, sebagai syafi'an lak, menjadi peguam bela kepada tuannya di hari akhirat kelak. Tapi ingat, di sana ada satu ayat dalam Quran, saya tak ingat surah apa, yang Nabi berhujah di hadapan Allah Subhanahu Taala apabila sahaja ada kumpulan umat dia nakkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi kata, Nabi tolak. Nabi kata, puak-puak ni dia tolak Quran. Faqala ar-rasul rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hey Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaum aku ini, kelompok aku ini menjadikan Quran sebagai benda tinggalan jauh. Maknanya tidak beramal dengan Quran. Waktu dunia dulu dia tidak pergi pada Quran. Dia menolak Quran, dia tidak berkawan dengan Quran, malah bermutu dengan Quran. Dia beristidam, dia aksiden dengan Quran. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, yang melawan Quran bukan orang kafir, tapi orang Islam sendiri. Orang Islam yang mengalami krisis keyakinan kepada Quran. Jadi orang-orang ini dihujurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mahsyar nanti sebagai kumpulan yang meninggal jauh Al-Quran. Maka Imam Ibnu Taimiyah mentafsirkan, siapakah yang menjadikan Quran sebagai tinggalan jauh? Alladzina yattakhidhuna al-Qur'ana mahjura. Siapa dia? Man hum? Pertama sekali ialah alladzina lam yaqra'ul Qur'an. Faulaika yahjurun al-Quran. Orang yang tidak baca Quran, orang ini dia tinggal Quran jauh-jauh. Ini orang pertama. Yang disebut oleh Nabi SAW pada mahsyar nanti, orang yang tinggal Quran ialah orang yang tidak menjadikan Quran sebagai amalan di waktu hidup. Kemudian yang keduanya, man yaqra'ul Quran wa lam yaf'al bi ma'anihi faqad hajar. Kategori yang kedua, dia baca Quran tapi tak faham apa benda dalam Quran. Dah 20 tahun, 30 tahun lu baca alam dan syirah, lazat dan roh. Tak faham-faham. Lagi teruk sama-sama sekalian. Duk baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi kehidupan dia tidak berubah, tidak baiki, tidak ada pembaikan. Apa yang dia tak nak sebut dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim, itulah yang dia buat sama-sama sekalian. Apa yang dia mohon daripada Quran, daripada Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi itulah yang dia jauh, dia hindari diri, dia tak buat sama-sama sekalian. Jadi orang-orang ni, orang yang baca Quran tapi tak faham Quran. Fakad hajar. Ibn Taymiyah kata orang ni juga tinggal Quran. Masuk dalam kategori orang yang tidak mendapat syafaat di pada mahsyar nanti. Yang ketiganya, man yaqra'il Quran wa yafham bima fihi wa lam ya'mal bima fihi fakad hajar. Ini kategori yang ketiga. Sama saja sekalian. Baca Quran faham tapi tak buat. Baca Quran, faham tapi tak buat. Ini juga tinggalkan Quran. Yang ini banyak terkena pada kita, sahabat-sahabat sekalian. Saya dan sahabat-sahabat yang ada. Sebagai satu inzar untuk kita sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Apa benda urusan agama yang kita tak tahu? Banyak benda kita tahu. Terlalu banyak kita tahu. Tapi dalam banyak kita tahu, berapa banyak pula kita buat? Berapa banyak kita buat? Ini hak payah. Terlalu sedikit apa yang kita tahu, kita buat sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan urusan tahu untuk pergi kepada mau, supaya kita buat kerja. Lepas tu kalau kita sedikit sikit lagi, dalam urusan yang kita buat tu, berapa banyak ikhlas pula kerana Allah. Diwajillah. Berapa banyak pula? Allah tak lekat. Ha? Tok Imam tu, Tok Bilal ke, Tok Raja ke, Tok Siok ke, hati sama belakang. Saya juga sama. Sebab itu dalam urusan ilmu ni kita kena faham. Bila kita dituntut oleh agama untuk mencari ilmu, bukanlah tuntutan agama tu nak suruh kita muatkan tubuh badan kita ni dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu kemudian tutup. Bukan. Sebaliknya urusan agama suruh kita belajar tak kerana dengan adanya ilmu kita ada kefahaman. Al-fahmu. Dia nak pergi kepada faham tu. Maka apabila kita faham, dia pergi kepada amal. Dia pergi kepada buat. Dia pergi kepada buat. Manakala amal pula tidak akan ke mana. Tidak akan dipandang Allah sekiranya tidak ada keikhlasan di sana. Kerana mereka yang melakukan amal tanpa ikhlas, mereka melakukan syirik kepada Allah SWT. Akhwakum ma'akhwafu alaikum asyirkal akbar. Syirik yang paling, perkara yang aku takut, paling aku takut terhadap kamu ialah syirik yang paling halus. Apa dia? Ar-riya'. Ar-riya'. Beramal kerana orang lain. Kerana nak tunjukkan orang. Sanjungan orang, pujian orang lain, macam-macam. Nak pangkat rupanya. Datang ke dalam masjid, nak suruh orang kenal sini baik. Oh, untung-untung dapat naik jadi bilang. Dapat naik jadi imam. Dapat naik jadi pengurus masjid. Dapat naik jadi Tok Nazir. Masya Allah. Ada riak. Wajah riak di sana. Maka riak ni sebahagian daripada syirik. Kenapa syirik? Kerana orang yang riak, dia mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Dia mengharapkan jarak daripada makhluk. Harapkan pujian daripada makhluk. Ini syirik. Min ghairi wajhillah. Dilakukan tanpa lillahi ta'ala. Jadi itu urusan kita dengan Quran. Nak sampai kepada ahli Quran ni payah. Payah. Mesti baca Quran, mesti faham Quran, mesti beramal dengan Quran, dan waktu amal pula mesti ada keikhlasan dalam diri kita. Jangan ada sebarang niat lain kerana Allah. Yang keempat, perkara yang boleh menyelamatkan kita di alam barzakh ialah kasratut takbir, memperbanyakkan takbir. Memperbanyakkan takbir ataupun zikir atau wirid. Zikir kepada Allah SWT tidak perlu kita cari biji tasbih sahabat-sahabat sekalian. Tak perlu. Tapi lekatkan dalam hati sahabat-sahabat sekalian. Bila saja kita melihat, memandang sesuatu yang ada di persekitaran kita, di sana kita nampak Allah. Di sana kita ingatkan Allah SWT. Pada gambaran fenomena alam, pada langit, pada air laut, pada gunung ganang, pada pokok-pokok, pada tumbuh-tumbuhan, pada binatang, pada serangga, burung dan sebagainya, kita memandang Allah di sana. Hebatnya kuasa Allah, agungnya Allah, adilnya Allah, rahmatnya Allah. Itulah zikir kita kepada Allah SWT. Tapi kalau kita boleh mengamalkan zikir-zikir, wirid-wirid sebagaimana diajarkan oleh oleh ulama-ulama kita, ahli-ahli salafus salihin, lagi baik sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi baik. Sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan 'alal mizan. Dua perkataan yang cukup ringan pada lidah tetapi cukup berat dia punya impact dia di mizan, di atas timbangan Allah SWT. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua perkataan ini ringan sangat disebut pada lidah, tetapi bila ditimbang di sisi Allah nanti cukup berat di atas mizan. Inilah tasbih yang diamalkan oleh Abu Hurairah setiap hari sahabat-sahabat sekalian. Disebut dalam hadis 40 sebanyak 12,000 kali setiap hari diamalkan oleh Abu Hurairah. Oh, kita kalau boleh melekat benda macam ni, tak ada lah mengumpat dengan orang, mengata orang fitnah, nak tondol-tondol orang, tak ada tau. Sebab dia kerana kita sebut dengan zikir, dengan tasbih kepada Allah SWT. Kullu kalam ibni Adam alaihi ma la lahu. Setiap patah perkataan yang keluar daripada mulut anak Adam ini sentiasa menjadi dosa ke atas diri dia. Tidak dapat pahala. Dapat dosa semacam. Kecuali pada tiga perkara. Tiga perkara ni dapat pahala. Kalau bukan tiga perkara ni, semua dosa berlaku. Apa dia? Namanya ialah zikrullahi azza wa jal. Kita ingatkan Allah SWT. Yang keduanya amar ma'ruf. Yang ketiganya nahyu anil munkar. Kita menghalang orang daripada melakukan maksiat. Jadi empat perkara ini boleh menyinarkan tubuh dan juga melapangkan kubur kita. Saya ulang balik. Pertama sekali muhafazatu as-salawat. Yang keduanya sedekah. Yang ketiganya baca Quran. Yang keempatnya banyakkan zikir, tasbih, selawat dan sebagainya kepada Allah. Meluaskan kubur, menyinarkan kubur kita. Kemudian keempat perkara lagi yang perlu kita tinggalkan pada masa yang sama. Pertamanya ialah cakap lawak, cakap dusta, bohong, menipu. Al-kazab, al-kazbu, al-kizbu. Menipu ni jangan buat. Jangan jadi trademark kita, sahabat-sahabat Islam. Kerana menipu ni adalah trademark orang munafik. Ayatul munafik arba'ah tu, empat tanda orang munafik. Apa tu? Iza adatah kazibah. Bila dia cakap, dia bohong. Sehingga orang panggil dia Mamat Kelentong. Siapa? Mamat mana ni? Mamat Kelentong pula. Oh, tu dia. Teru orang. Sehingga orang kata, kalau aku dengar dia ni, dia cakap. Puluh biji dia cakap. Sebelah biji tak boleh percaya. Sampai teruk macam tu. Puluh biji dia cakap. Sebelah biji jangan percaya. Ini teruk benar. Tak salah sekalian. Menipu ni adalah trademark orang-orang menafik. Innal munafiqina la kadzibun. Orang-orang munafik mereka ini kuat berbohong, sahabat-sahabat sekalian. Kuat berbohong. Kita ada kisah tentang anak dengan ayah taubat daripada kelentong. Dua-dua dia orang kenal belakang kaki kelentong. Tapi bertaubat dia ayah dengan si anak. Dalam perjalanan jumpa, dalam perjalanan balik daripada berjumpa dengan Tok Guru, bertaubat depan Tok Guru, tak nak kelentong dah, tiba-tiba mereka sampai di satu sungai. Bila tengok sungai tadi, si ayah ni kata, mau duduk sini sekejap. Biar ayah turun dulu, ayah nak menyelam. Ayah dia pun buka baju puk menyelam, masuk dalam sungai. Lamalah, tak naik-naik, tak selihat. Tak naik-naik. Bila tiba selepas tu, anak tanya, ayah pergi mana? Ni lama sangat. Pergi mana? Ayah dia kata, waktu aku menyelam kat bawah tu, entah macam mana ada warung kopi pula kat bawah tu. Kena ready kawan. Kena waktu jalan dulu. Lepas tu aku naik. Tengok kaki bohong kelentong sampai tahap tu. Baru taubat, ulang balik. Dah terikmat ni. Sahabat-sahabat sekalian. Dah jadi akhlak dia. Akhlak ni, dia satu benda yang sudah mendarah daging. Mendarah daging. Apabila orang tu berakhlak dan akhlak buruk, dia tak sedar perbuatan buruk keluar daripada diri dia. Contoh buruk pada menipu tadi. Bila orang tanya soalan, dia tak sedar. Kalau spontan berlaku, dia pun tak menipu. Pasal apa? Sudah menjadi darah daging. Darah daging. Ini akhlak, sahabat-sahabat. Benda yang sudah jadi tabiat. Dah sebati dengan tubuh badan kita. Hak ni hak Islam datang. Bawa syariat, bawa akidah tu. Nak suruh akhlak tu jadi baik. Jadi berubah. Daripada buruk kepada mendarah daging kebaikan. Habis lepas tu kena dengan anak pula. Okey, ayah duduk sini. Rehat nak lenguh. Bukan main lagi kembung perut tak pilih. Rona ready. Okay. Ayah duduk. Giliran saya pula. Dia pun terkejut. Bila terkejut, lama juga dia hilang. Naik-naik kepala benjol sini. Ayah katanya, mak, kenapa pula kepala benjol ni mak? Ini ayah punya pasalah. Ayah minum tadi ready, kau terjalan. Kenapa ayah tak payah? Kau tengok saya benda. Itu dia. Ini cerita anak beranak kata bohong. Ini cerita ni tidak ada kena-mengena dengan hidup yang mati. Cerita dia itu untuk menambahkan faham kita terhadap teruknya orang yang bohong. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayatul mukmin jabban?" Kalau mukmin ni boleh tak berperangai macam orang pengecut? Jadi orang pengecut boleh tak? Nabi kata, "Na'am." Kadang-kadang dia boleh jadi pengecut. Kalau dia rasakan kepentingan, mudarat, manfaat, dia pilih dari sudut tu. Boleh saja dia ambil sikap pengecut. Boleh, tak salah. Pada situasi yang bahaya pada diri dia sallallahu alaihi wasallam. Kau dah tanya lagi kepada Nabi SAW. Aku nak mu'min. Bakilah. Mu'min boleh tak jadi bakil? Nabi kata, naam. Ya. Ada masa dia dibenarkan untuk bakil. Tapi bila ditanya, ayaku nal mu'min kaziban, boleh tak orang mu'min cakap bohong? Nabi kata, nah. Tidak boleh. Itu kalau ada orang kata bohong sunat. Dia nak bohong tu salah. Sunat pula. La ilaha illallah. Jangan sekarang. Tidak ada istilah bohong sunat. Bohong ke tak bohong? Salah ke tak salah? Tinggal lagi bagaimana cara kita nak masuk dalam kategori bohong sunat ni, sahabat-sahabat. Saya tengok ada dua kes dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melibatkan kita kata bohong sunat, tapi bukan bohong sunat bukan bohong sunat. Dalam perjalanan Nabi SAW dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu nak berhijrah ke Madinah. Sesudah mereka selamat daripada pengejaran orang-orang kafir musyrik di Mekah, selamat waktu berlindung di Gua Sur, mereka turun daripada Gua Sur kemudian nak meneruskan langkah pergi ke Madinah. Waktu tu mereka sentiasa bertanya jalan kepada orang-orang Arab, terutama sekali Arab padang pasir yang mereka jumpa di tengah jalan. Macam mana cara nak pergi ke Madinah? Maka setiap kali mereka ditanya, kamu ni siapa? Siapa bersama dengan kamu? Abu Bakar yang menjadi juru bicara masa itu, bila ditanya, man ma'aka ya rajul? Siapa yang bersama dengan kamu, wahai lelaki? Maka Abu Bakar dijawab dengan perkataan, hadha hadi, dia jawab. Hadha hadi, dia ni adalah si penunjuk jalan. Si penunjuk jalan. Bila dengar si penunjuk jalan, orang-orang Arab musyrikin pada masa itu dan Badawi, bila dia dengar ini adalah si penunjuk jalan, mereka faham itu adalah penunjuk jalan di padang pasir. Baca takut. Baca kuat senoi prak. Senoi prak. Kumpulan orang asli yang begitu mahir mengesan jejak diri di hutan belantara. Digunakan sebagai satu spot dalam ATM kita untuk mengesan jejak komunis pada tahun 80-an dulu, 70-an dulu di dalam hutan penuh perang. Jadi mereka ingat ini adalah hadi, penunjuk jalan, pembaca tapak. Sedangkan maksud Abu Bakar ialah orang yang bawa hidayah, penunjuk jalan kebenaran. Tengok divert, dia divert. Abu Bakar bohong ke tidak? Tak bohong. Hadi dia faham lain, dia faham lain. Maksud dia faham lagi tu. Ada muka dia. Kenapa faham lagi tu? Kenapa tak faham? Secara betul. Yaitu orang ni adalah Rasulullah penunjuk hidayah, pemberi hidayah. Satu. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, apabila Nabi SAW kembali daripada Taif dalam dakwah yang ditolak oleh penduduk Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Waktu baginda Rasul nak masuk balik ke Mekah, baginda Rasul bertanyakan jalan dengan orang-orang yang dijumpai. Maka ada di antara soalan orang-orang tadi, dia tanya, anta min aina, kamu ni datang dari mana? Nabi jawab dengan perkataan apa? Nahnu minal ma, kami ni datang daripada air. Daripada air. Jadi orang yang dengar Nabi ni dengan Zaid bin Harithah ni datang daripada air, mereka ingatkan satu wilayah yang duduk di dalam negara Iraq. Wilayah apa Allah alam, tapi dikenali sebagai Al-Ma, Al-Ma, air. Sedangkan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ni adalah makhluk yang dicipta daripada air mani yang cukup hina. Ma'in mahin. Kita dicipta daripada air mani yang hina. Jadi maksud tadi divert. Kefahaman orang yang dengar tadi dia silap. Ini tidak dinamakan sebagai bohong. Ada satu kisah Sami Buddha. Satu Buddha ni waktu duduk ambil kerehatan waktu petang depan rumah dia, duduk atas tangga rumah, tiba-tiba dia tengok anak buah dia kena kejar, lari lecak barat sekali, orang Terengganu kata dia tampukkan lari. Lepas tu nampak polis kat belakang, dia faham bahawa anak buah dia ni kena kejar kat polis. Bila polis minta depan dia, boleh berhenti, hilang jejak. Boleh tanya pada Tok Chan. Tok Chan, mu tengok tidak anak buah kamu seorang lari depan mata kamu tadi? Tok Chan nak jawab macam mana? Kalau dia jawab iya, polis tu tanya kat mana dia kena tunjuk. Habis anak buah dia seorang hilang seorang. Kalau dia jawab tidak, dia ni Tok Chan. Tok Chan ni, kami mana boleh bohong. Yang dia kepada orang, jangan bohong. Tiba-tiba dia bohong. Dia buat lagu mana? Dia rumah tempat duduk. Dia bangun, dia duduk tempat lain. Dia duduk tempat baru, anak tangga bawah dia kata, takkan aku duduk sini aku tak nampak. Takkan aku duduk kat sini aku tak nampak. Betul tidak jawapan dia? Betul. Kena polis. Tapi kalau polis dengar jawapan seorang ni, tak kenalah. Jadi panduan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, al-zimu, duta bohong ni bukan cerita Islam. Malah apabila kita lakukan, ia menyempitkan liang lahat kita. Tengok yang lain ada 3 perkara lagi, kita sambung kemudian insya-Allah. Ada urusan sebentar. Ketakhirkan dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.